Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Akhwani wa akhwati a'azzani wa a'azzakumullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'lim Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan yang lalu kita terakhir masih membahas tentang as-sunanul fi'liyah fis salat, sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Dan yang terakhir kita sampai pada ar-rabi'a asyara, pelajaran yang ke atau sunnah fi'liyah yang keberapa? Ke-14. Iya. Kitabnya mana? Enggak ada. Ya. Pelajaran yang ke-14 toh, sunnah fi'liyah yang ke-14 terakhir kemarin, berisyarat dengan jari telunjuk yang kanan dan pandangan mata atau pandangan diarahkan kepadanya atau dengan melihat kepadanya. Kemudian yang ke-15 sekarang, al-khamisu asyar, pelajaran yaitu pada sunnah fi'liyah yang ke-15, jalsatul istirahah, duduk istirahat di dalam sholat. Agung kemana? Pergi kemana? Sebentar, kemana? Enggak pamit. Enggak bilang. Hah? Oh. Baik. Ya. Jalsatul istirahah, duduk istirahat. Nah, dinamai duduk istirahat. Iya. Duduk sebentar, duduk sesaat saja, yaitu ketika seseorang hendak bangkit menuju rakaat yang kedua misalnya. Jadi rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, maka di situ ada sunnah untuk duduk istirahat, ya. Baik. Kenapa dinamai dengan duduk istirahat itu? Nah, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimallahu taala, dinamai dia dengan istirahat, iya, dikarenakan bahwa duduknya itu dilakukan dengan sebentar sekali. Ya, duduk sebentar sekali, yakni ketika seseorang ketika akan bangkit habis dari posisi sujud yang kedua, kemudian mau bangkit menuju ke rakaat berikutnya, maka di situ Rasulullah SAW biasa beliau duduk sebentar, kemudian barulah kemudian bangkit. Seperti itu sebagaimana pada pelajaran kitab Al-Azkar yang lalu telah juga disinggung berkaitan dengan duduk istirahah ini, ya. Nanti akan kita sebutkan dalilnya seperti itu. Iya. Kita lihat dulu dalilnya sekarang, mana dalil yang menunjukkan disunahkannya duduk istirahat di dalam sholat itu. Wa dalilul awwalu, dalil yang pertama kata penulis, an Abi Kilabata, dan dari Abu Kilabah, an Malik bin Al-Huwairisi radhiyallahu an, dari Malik bin Al-Huwairis. Dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairis tentang duduk istirahat. Hadisnya siapa Ibrahim? Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Perhatikan, siapa Udaibah? Malik siapa? Malik bin Al-Huwairis. Taib. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau sedang salat. Fa idza kana fi watrin min salatihi, apabila beliau berada pada water, yakni pada bagian ganjil dari salatnya, yakni ketika disebutkan para ulama baik wadrin min salatih itu apa maksudnya, ya. Baik, dijelaskan oleh para ulama, fa idza kana fi wadrin ai ba'da raqatil ula abis salisah, artinya apabila beliau selesai dari rakaat pertama atau selesai dari rakaat ketiga mau bangkit menuju ke rakaat kedua atau yang keempat, ya, maka apa yang dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, fa idza kana fi watrin min salatihi, apabila beliau bangkit dari rakaat kedua, rakaat pertama atau ketiga menuju rakaat kedua atau keempat, lam yanhaq, beliau tidak langsung bangkit, beliau tidak langsung berdiri, hatta yastawi jalisan, sampai beliau lurus dalam keadaan duduk. Maksudnya bagaimana? Perhatikan Ibrahim, tahan. Praktikan, ya. Apabila seseorang selesai dari rakaat ke satu, sujud, sujud dulu. Nah, sujud ini sujud, anggap saja sujud kedua pada rakaat pertama, sujud kedua. Nah, sekarang kita mau bangkit menuju rakaat kedua, ya kan? Menuju ke rakaat yang kedua. Maka beliau tidak langsung bangkit, tetapi beliau duduk sebentar, ya. Hatta yastawi jalisan, sampai beliau tegak lurus dalam keadaan duduk. Coba Ibrahim praktikan. Ya, duduk seperti itu, kemudian sebentar aja langsung berdiri. Naam, barakallahu fikum. Seperti itu, ya. Nah, jadi begitu selesai dari sujud, sujud yang kedua pada rakaat pertama, beliau tidak langsung berdiri begitu, tapi beliau duduk tenang sebentar. Duduk, baru kemudian berdiri. Inilah yang disebut dengan duduk istirahat. Saya ulangi lagi. Kata Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, ya, aku melihat Rasulullah sallam sedang salat. Fa idza kana fi watrin min salatihi, apabila beliau berada pada watrin, ya, min salatihi, salatnya, maksudnya pada saat beliau, ya, selesai dari melakukan rakaat pertama atau selesai dari melakukan rakaat ketiga, berarti mau bangkit menuju rakaat berapa? Dua atau empat, ya kan? Seperti itu, ya, lam yanhaq, perhatikan, beliau tidak langsung bangkit atau berdiri. Beliau tidak langsung bangkit atau berdiri, ya, lam yanhaq, tidak langsung bangkit. Hatta yastawiya jalisan, sampai beliau yastawiya, benar-benar lurus atau tegak jalisan dalam keadaan duduk. Jadi duduk sempurna, ya, naam, yaitu duduk istirahat tadi. Paham maksudnya? Seperti itu. Ayo coba Habib praktekan lagi. Ayo berdiri. Nah, coba. Sekarang antum lalu masuk sujud. Sujud dulu. Ini masuk sujud. Rokaat. Ini sujud pada rokaat pertama. Mau, ya, sujud dua kali sudah. Menuju ke rokaat yang ketiga. Kedua. Coba berdiri. Ya. Duduk dulu. Baru kemudian bangkit. Nah, seperti itu. Duduk yang seperti inilah yang dikenal dengan duduk istirahat, sebagaimana yang disaksikan oleh Malik Al-Huwairis radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan. Akhrajahun Nasa'i wa Tirmidzi wa qala al-Imam At-Tirmidzi wal 'amalu 'alaihi inda ahlil ilmi. Imam At-Tirmidzi berkata, wal 'amalu 'alaihi, dan telah mengamalkan atas hadis ini, yaitu inda ahlil ilmi, di sisi para ulama. Maksudnya para ulama mengamalkan hadis ini, yaitu menjadikan hadis ini sebagai dalil yang dipakai untuk menetapkan adanya sunnah tentang duduk istirahat. Paham? Nah, seperti itu. Wa bihi yaqulu Ishaq, ya. Dan dengannya pula berkata Ishaq, berpendapat dengannya Ishaq, yaitu Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Ba'du ashabina, dan juga sebagian dari sahabat-sahabat kami. Itu begitu kata Imam At-Tirmidzi. Nah, artinya apa? Para ulama mengambil hadis ini atau menjadikan hadis ini sebagai dalil disunahkannya duduk istirahat. Ya, wa hada qaulu Syafi'i aidha. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i. Kalau antum mau tambahi boleh, ya. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Wa ta'ifatu min ahlil hadis, dan juga sekelompok ulama ahlil hadis, di antaranya minhum Hamad bin Zaid, juga qaulu Ahmad bin Hanbal fi riwayatin anhu, ya, min riwayatin anhu wa sahib, na'am, dan juga sahibu, dan juga sahabat-sahabatnya Ahmad, yaitu Abu Bakar, taib, seperti itu. Sehingga ikhwani azani wa asakumullah, para ulama banyak berpendapat dengan hadis ini, ya, seperti itu. Sehingga hadis ini merupakan hujah, dalil yang menjelaskan disunahkannya untuk duduk istirahat. Ya, ini dalil yang pertama. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimallahu hafizallahu taala, an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Abu Humaid As-Sa'idi. Ingat ya, kalau kita bicara tentang salat, mesti kita nanti akan banyak mendapati apa? Hadis-hadis Abu Humaid, hadis-hadis Wa'il bin Hujair, hadis-hadis ya Malik bin Al-Huwairis. Karena sahabat-sahabat ini yang banyak sekali meriwayatkan tentang tata cara salatnya Nabi. Hadis Aisyah, hadis Ibnu Umar, hadis Abu Hurairah, ini mereka lah yang banyak meriwayatkan tentang cara sholatnya Nabi. Di antaranya hadis tadi siapa? Abu Humaid As-Sa'idi. Taib. Ya. Qala, beliau mengatakan fi sifati sholatin Nabi SAW tentang sifat sholatnya Nabi SAW. Ba'da an dzakara sajdataini, setelah beliau menyebutkan tentang sajdatain, ya, dua kali sujud. Artinya setelah melakukan dua kali sujud pada rakaat yang ganjil, yaitu rakaat pertama dan ketiga, tsumma qal, lalu beliau cerita apa Rasulullah kemudian mengucapkan Allahu akbar. Tsumma sana rijlahu, ya. Kemudian beliau bangkit dari sujud yang keduanya, terus kemudian beliau melipat kakinya. Maksudnya melipat dengan duduk seperti duduk iftiras. Waqa ada, lalu beliau pun duduk di atas kakinya tadi. Waqtadala, dan beliau tegak, tegak dalam keadaan duduknya. Hatta yarji'a kullu admin, sampai-sampai apa? Sehingga kembali setiap tulang-tulang fi maudi'i, ya, di dalam fi maudi'in, di tempatnya. Thumma nahada, baru setelah itu beliau berdiri atau bangkit. Saya ulangi lagi, ya. Disebutkan dalam hadis Abu Humaid tentang sifat sholat Nabi SAW, setelah beliau menyebutkan, yaitu beliau selesai dari melakukan dua kali sujud, ya, di rakaat pertama ataupun ketiga, thumma qal, kemudian Rasulullah setelah itu mengucapkan takbir Allahu Akbar, yaitu beliau mengucap takbir untuk bangkit berdiri menuju rakaat berikutnya. Ya, lalu apa yang dilakukan Nabi? Langsung berdirikah? Tidak. Thumma sana rijlahu, beliau kemudian melipat atau ya melipat kakinya yang kiri, yaitu duduk dengan iftiras. Waqa ada, lalu beliau duduk di atas kakinya tersebut, yakni ketika posisi seperti iftiras. Waqtadala, lalu beliau tegak, tegak dalam duduknya, yaitu tenang, tegak lurus. Hatta yarji'a, ya, sampai kembali kullu admin, setiap tulang belulang fi maudi'in, pada tempatnya. Artinya betul-betul duduknya sempurna. Duduk yang tenang, betul-betul sempurna. Thumma nahadha, kemudian beliau bangkit. Beliau langsung berdiri. Seperti itu. Ya, na'am. Ini yang dilakukannya. Seperti itu. Kemudian apa yang terusnya? Wasana'a firraqati saniyati, dan beliau melakukan pada rokaat yang kedua misla dzalik, seperti itu pula. Paham maksudnya ya? Nah, hadis ini juga menguatkan pada hadis Malik bin Al-Huwairis, ya. Seperti itu. Ya, nah, yang menunjukkan bahwa sunahnya pada sholat seperti itu. Iya. Disunahkan untuk duduk sebentar, duduk istirahat pada rakaat ini tadi. Fihi, penulis mengatakan, di dalam hadis ini sunnatu julusil istirahat, ya. Hadis ini di dalamnya terdapat apa? Sunnahnya duduk istirahah. Duduk istirahah di dalam sholat. Fi kulli rak'atin, pada tiap-tiap rakaat, la tashahada fiha, yang tidak ada tashahud di dalamnya. Saya tanya, perhatikan ini ya. Penulis mengatakan, di dalam hadis ini terdapat apa? Sunnahnya duduk istirahah. Fi kulli rak'atin, pada tiap-tiap rakaat, la tashahada fiha, yang tidak ada tashahud di dalamnya. Jadi tiap-tiap rakaat yang tidak ada tashahud di dalamnya, berarti rakaat berapa itu? Rakaat ke satu, kemudian rakaat ke ketiga, lalu kedua ada tashahudnya, keempat juga ada tashahudnya. Begitu. Berarti maksudnya apa? Beliau melakukan duduk istirahat khususnya pada rokaat-rokaat yang tidak ada tasyahudnya. Berarti rokaat keberapa, Huzaifah? Ke satu dan ke tiga. Cobalah kalau antum praktek sholat seperti itu kan. pada rokaat pertama mau naik ke rokaat kedua, nah disitulah dilakukan duduk istirahat. Kalau rokaat kedua mau naik rokaat ketiga, ada tasyahudnya, ya kan? Adapun kemudian rokaat ketiga itu juga tidak ada tasyahudnya. Maka ketika mau bangkit menuju rokaat keempat, berarti dia harus duduk, apa dia melakukan disunahkan duduk istirahat. Faham ya? Baik, seperti itu. Itu maksudnya. Antum fahami baik-baik. Maka dari dua hadis yang mulia ini, ikhwani azani wa azakumullah, menunjukkan apa? Disunahkannya duduk istirahat tersebut. Kemudian di sana ada hadis lain, ya. Sama seperti hadis yang sebelumnya, hadis Malik bin Al-Huwairis. Tapi riwayatnya disebutkan dalam riwayat At-Tahawi. Diceritakan oleh Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdatil ula wasalisah, jelas ini ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari, ya, dari sujud, ya, dari mengangkat kepala dari sujud, yakni pada rakaat yang ke satu dan ketiga, allati la taqudu fiha, ya, yang mana di situ beliau tidak duduk tasyahud padanya, istawa qa'idan, beliau tegak lurus dalam keadaan duduk, tsumma qoma, lalu kemudian beliau berdiri. Perhatikan nih, ini menunjukkan apa? Disunahkannya duduk istirahat. Ya, disunahkannya duduk istirahat. Seperti itu. Nah, kemudian ya ikhwan, tentang permasalahan ini atau dari dalil-dalil yang ada ini, maka para ulama mereka mengatakan dan menetapkan disunahkannya duduk istirahat. Ya. Kemudian sebagian orang ada yang menolak penamaan doa duduk istirahat ini. Ya, sebagian ulama ada yang menolak, ada yang mengingkari penamaan duduk istirahat ini. Alasannya apa? Karena istirahat itu menunjukkan enggak ada enggak apa, bukan termasuk ibadah. Masa ibadah kok disebut istirahat? Enggak cocok begitu. Dan terus dinamai apa? Namai saja dengan duduk begitu saja. Wis duduk saja, enggak usah ditambahi dengan istirahat begitu. Sebab istilah istirahat ini seolah-olah menunjukkan apa? Bukan ibadah begitu. Ini memang ikhwani azani wa azakumullah, perhatikan istilah istirahat itu bukan dari Nabi, ya, bukan berasal dari Nabi, tapi istilah yang dibuat atau ditetapkan oleh para ulama, ya. Karena apa? Melihat pada dalil-dalil tadi, di mana Rasulullah SAW ketika mau bangkit, ya, menuju rakaat kedua atau keempat, maka beliau tidak langsung bangkit, tapi duduk sebentar saja. Nah, karena duduknya sangat sebentar, diistilahkan oleh para ulama dengan istirahat. Seperti kalau kita istirahat, ya, habis capek bekerja, terus istirahat. Lah istirahat itu lama apa sebentar? Sebentar, iya kan? Sebentar. Karena sebentarnya itulah disebut dengan istilah duduk istirahat, begitu. Tapi tetap saja ada para ulama lain yang mengingkarinya. Dengan mengatakan, ah, enggak pas ini kalau dinamai dengan duduk istirahat. Namai saja duduk gitu saja, enggak pakai istilah istirahat. Karena kesannya kok istirahat itu menunjukkan enggak ada ibadah kepada Allah. Nah, begitu. Maka dalam perkara ini apa jawabannya? Syaikh Utsaimin rahimallahu ta'ala langsung memberikan bantahan ataupun jawaban atas hal ini sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Syarhul Mumti', ya. Beliau katakan, "Na'am." Kata beliau, "Al-istirahatu lit apa? Na'am. Ya. Al-istirahatu litaqwiya 'alal ibadati ibadatun." Ya. Kata beliau, istirahat dengan tujuan untuk menguatkan ibadah, ibadatun. Maka ini pun juga ibadah, ya. Jadi kalau ada orang menolak istilah duduk istirahat karena alasannya istirahat itu mengandung unsur apa, seolah-olah bukan ibadah begitu, dibantah oleh Syaikh Utsaimin bahwa kalau seseorang di dalam sholatnya itu istirahat atau melakukan istirahat litaqawi alal ibadah, yaitu dalam rangka untuk menguatkan ibadah itu sendiri, ibadatun, maka itu pun adalah ibadah. Ya, begitu. Kalau kita misalnya puasa, antum lihat ya. Antum lihat puasa. Puasa itu berat kan? Lah, kemudian kita istirahat siang hari supaya kita enggak terlalu capek, lelah karena puasa. Maka kita melakukan istirahat sebentar, yakni supaya nanti malam bisa sholat lail. Maka kalau kita niat istirahat kita dalam rangka untuk menguatkan badan supaya nanti bisa untuk melanjutkan puasa dan juga menguatkan untuk sholat lail di waktu malam dengan tidur ketika puasa, maka tidur itu pun bisa bernilai ibadah. Istirahat yang kita lakukan bisa bernilai apa? Ibadah. Nah, seperti itu. Makanya saya sering mengatakan, ya, kalau ada orang mengingkari istilah istirahat di dalam sholat dengan dalih atau alasan bahwa hal itu tidak bernilai ibadah atau tidak mengandung nilai ibadah, salah, kata beliau. Justru kalau istirahatnya seseorang dalam rangka untuk menguatkan ibadah, ibadah itu pun juga disebut ibadah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, usra. Ya, Allah mengendaki kepada kalian kemudahan, tidak mengendaki kepada kalian kesulitan. Surat Al-Baqarah 185. Fatasmiyatul ulama laha. Ya, na'am qatibatan fima na'lam. Ya, bijal satil istirahah la yungkar. Ya, la yungkar. Nah, artinya apa? Penamaan para ulama dengan penamaan yang seperti ini, yaitu yang kita ketahui dengan duduk istirahah, la yungkar, yang demikian tidaklah diingkari. Ya, tidaklah diingkari. Kenapa? Karena memang tujuannya duduk tadi tidak lain adalah betul-betul untuk istirahat. Ya, sehingga penamaan seperti ini tidak diingkari para ulama. Ya, naam, karena istirahat sebentar tidak mengurangi nilai ibadah, nilai sholat itu sendiri. Naam. Sehingga dari sinilah ma'asyiral muslimin ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah. Iya, betul, benarlah para ulama yang menyebut istilah duduk ini dengan duduk istirahat karena memang sebentar saja. Nah, tetapi apa hukumnya? Tentang masalah hukumnya pun khilaf para ulama. Ya. Yang jelas berdasarkan hadis-hadis tadi, maka hal itu diapakan? Disunnahkan. Ya. Naam, sebagaimana pendapat sebagian ulama yang telah disebutkan tadi, yaitu diantaranya Imam Syafi'i, Imam apa kemudian Abu Humaid, sahabat Rasulullah, Malik bin Al-Huwairis, Abu Qatadah, dan juga sebagian para al-hadis. Bahkan Imam Ahmad dalam satu riwayat pendapat dari beliau juga berpendapat seperti itu, bahwa duduk istirahat itu disunnahkan. Tetapi ma'asyiral muslimin, jangan kaget, ada sebagian orang, khususnya bahkan ini adalah pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha, mayoritas fuqaha, mereka berpendapat bahwa duduk istirahat itu enggak disunahkan. Loh, kok bisa begitu? Ya, duduk istirahat kok bisa enggak disunahkan tuh, bagaimana? Nah, begitu ya. Seperti itu. Maka sebagian ulama ada yang menolak atau ada yang mengatakan tidak disyariatkan duduk istirahat, tidak disunahkan duduk istirahat. Apa alasannya? Mereka punya beberapa alasan. Di antaranya, kata mereka, lam tadkur fi hadisil musyi'u sholat. Ya, tidak disebutkan dalam hadis orang yang jelek sholatnya. Hadis siapa itu? Abu Hurairah. Ya. Naam, tidak disebutkan memang dalam hadis tentang orang yang jelek sholatnya itu. Kenapa? Karena dalam sholat itu, dalam hadis itu hanya disebutkan rukun-rukun sholat saja, yang wajib-wajib sholat saja. Sedangkan istirahat memang tidak disebutkan karena hukumnya apa? Sunnah, begitu. Ya, bukan berarti kalau enggak disebutkan berarti tidak ada, karena disebutkan dalam riwayat-riwayat lain yang saling menambahkan dan menguatkan, begitu. Maka jumhur fuqaha yang mengatakan bahwa ya, hadis apa tidak disyariatkan duduk istirahat, alasannya karena tidak disebutkan dalam hadis tentang orang yang jelek sholatnya. Nah, itu bukan berarti tidak ada, justru bisa dibantah oleh para ulama lain bahwa tidak disebutkan hal itu karena memang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang orang yang jelek sholatnya itu hanya tentang apa, rukun-rukun sholat atau perkara-perkara yang diwajibkan dalam sholat. Adapun masalah duduk istirahat memang tidak disebutkan di sana, bukan berarti tidak ada. tapi ada disebutkan dalam hadis lain, yaitu dalam hadis Malik bin Al-Huwairis ini di antaranya. Juga tadi hadis siapa yang kedua? Hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Naam, sehingga pendapat yang mengatakan itu tidak disyariatkan keliru. Ada lagi mereka punya alasan. Oh, duduk istirahat itu mesti ada tujuannya itu. Ya, tidaklah disyariatkan kecuali karena sebab. Apa sebabnya? Oh, sebabnya mungkin ketika itu Rasulullah sedang sakit sehingga dia duduknya pakai istirahat dulu. Atau karena waktu itu beliau berat badannya bertambah sehingga semakin berat sehingga mau bangun harus istirahat dulu, duduk dulu sebentar. Atau pula ada sebab-sebab yang lain, mungkin begini, mungkin begitu, dan masih banyak alasan-alasan. Ya, seperti itu. Maka ini pun dibantah oleh para ulama, ya. Perkataan yang demikian tidak sahih, ya. Kenapa? Hukum asal segala sesuatu itu ya enggak ada ilah, enggak ada sebab, kecuali kalau memang ada keterangan sebabnya. Nah, selama tidak ada sebabnya, maka tidak boleh kemudian kita kira-kirakannya atau kita duga-duga, oh mungkin ada sebabnya ini, sebabnya itu. Ya, begitu. Maka hal ini pun dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam apa? Kitab Fathul Bari, diterangkan di sana, ya, bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya tidak ada sebab, ya. Dan Malik bin Al-Huwairis ketika melihat cara sholatnya Rasulullah seperti itu. Sementara Nabi SAW pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, sholatnya Rasulullah seperti itu. Beliau ketika mau bangkit, enggak langsung bangkit, tapi duduk istirahat dulu. Karena itulah kita pun juga mesti mengamalkan sholat seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat, ya, ini bantahan terhadap orang yang menganggap adanya sebab kenapa kok Rasulullah duduk istirahat. Boleh jadi, ya, dikarenakan ada sebab, mungkin beliau sakit atau karena lemah nggak bisa langsung berdiri kecuali harus duduk dulu sebentar. Nah, ini pun perkiraan-perkiraan yang tidak ada dalil. Dan ingat, hukum segala sesuatu enggak ada sebabnya kecuali kalau diterangkan oleh Nabi ataupun dalam perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sehingga kembali kepada hukum asal, ya, ikut terhadap apa yang dikerjakan Nabi sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan oleh beliau. Alasan ketiga, ada yang mengatakan, "Lau syuriat hadhil jalsatu lakanat laha dzikrun." Kalau seandainya duduk istirahat itu disunahkan, mesti ada zikirnya, mesti ada doanya. Tapi ini kan tidak ada doanya. Langsung berdiri begitu saja. Masa enggak ada doanya? Loh, ini kan sia-sia begitu. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Taib, maka dibantah oleh para ulama juga. Imam Nawawi membantah anggapan semacam itu. Ya, orang yang mengatakan bahwa seandainya duduk istirahat itu disyariatkan, mesti ada zikirnya atau doanya. Masa enggak ada doanya? Kan sia-sia begitu. Ya, sehingga sebagian orang menolak disyariatkannya atau disunahkannya duduk istirahat ini. Nah, apa bantahannya? Imam Nawawi memberikan bantahan, ya. Taib. Inna dzikraha at-takbir. Kalau mau tentang zikirnya apa? Zikirnya ya takbir itu sendiri. Ketika orang berdiri, bangkit dari sujudnya yang kedua pada rokaat pertama, mau naik ke rokaat kedua, maka zikirnya apa? Duduk istirahat itu ya takbir, duduk Allahu Akbar, setelah itu langsung berdiri. Nah, ini zikirnya kalau mau dia dicari zikirnya. Walau lam yakun fiha dzikrun lam yajuz radda sunanah tsabitah bihadzal i'tirad. Kata beliau, seandainya tidak ada zikirnya pun, maka tidak ada alasan untuk tidak boleh bagi dia, ya. Tidak boleh atau tidak ada alasan bagi dia untuk menolak sunnah yang telah ditetapkan dari Rasulullah SAW ini. Ya, kalau Rasulullah melakukan duduk sholat dengan duduk istirahat, enggak boleh ditolak, enggak boleh dibantah hanya karena alasannya, oh enggak ada zikirnya. Karena enggak ada zikirnya, maka enggak perlu diamalkan. Begitu. Maka yang demikian tidak benar, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ya, saya ulangi lagi, inna dzikraha at-takbir. Sesungguhnya zikirnya duduk istirahat itu apa? Ya takbir itu sendiri, Allahu Akbar, ketika bangkit dari sujud kedua dari rakaat pertama menuju ke rakaat yang kedua. maka zikirnya ya takbir itu. Dan seandainya tidak ada zikirnya pun misalnya, atau itu disebut bukan zikir, maka tidak boleh, lam yajuz, tidak boleh baginya untuk menolak sunnah Rasulullah yang telah ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih tadi, bihadal i'tirad, dengan alasan penentangan semacam ini. Maka lemahlah pendapat yang mengatakan duduk istirahat itu tidak disyariatkan atau tidak sunnahkan. Walhasil kesimpulannya apa ya ikhwan? Bahwa duduk istirahat itu apa hukumnya? Sunnah. Dan selalu hendaknya kita amalkan berdasarkan hadis siapa tadi? Malik bin Al-Huwairis dan juga Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu ya, dan ditambah lagi yang lainnya. Nah, selesai. Jadi inilah yang dimaksud dengan duduk istirahat, duduk sebentar, duduk sesaat, yaitu sebelum seseorang bangkit menuju ke rakaat berikutnya. Dan duduk istirahat ini biasanya dilakukan pada apa? Rakaat keberapa ini? Ya, setelah menyelesaikan rakaat pertama dan ketiga menuju ke rakaat keberapa? Kedua ataupun keempat. Coba sekarang Rijal hasil praktekan. Ayo Rijal. Kamu sholat dari rakaat pertama, berdiri dari awal. Saya berdiri sebentar aja. Contohkan duduk istirahatnya. Kum, berdiri sebentar. Iya. Ada sana. Anggap aja kiblatnya sana. Ya, terus langsung sholat. Allahu Akbar. Sing bener takbiri, sing bener ayo. Iya. Terus kemudian sekarang ruko. Langsung aja ruko. Iya. Taib. Tidak. Iya. Setelah itu sujud. Baik. Naam. Ya. Sik kurang jauh, kurang agak panjang itu. Nah. Ya wes, yang betul. Terus kemudian duduk. Nah, berarti sujudnya baru pertama. Kemudian sujud yang kedua. Nah, kurang posisinya enggak pas itu. Kurang maju. Jangan terlalu pendek. Nah. Ya, terus sudah. Kemudian nah, duduk istirahat sebentar baru berdiri. Nah. Iya, seperti itu ya. Tapi sayang kok lemes begini ya. Kelihatan puasa kah? Oh iya, puasa. Ya, tapi jangan lemes ya. Barakallahu fikum. Baik, itu ya duduk istirahat. Yaitu pada rakaat pertama mau menuju rakaat kedua. Atau rakaat ketiga mau menuju ke rakaat yang keempat. Barakallahu fikum. Itu saja dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum. Gak usah berhenti. Oh, lah.